Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya aku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Oh, bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka. Terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Jangan.